tajam ku menunggu, hancur semua rencana. Dua jam ku menunggu, entah harus bagaimana. Sabar menanti, bosan datang menghampiri. Sampai kapankah kini penantianku berakhir? Hasrat di jiwa pun mereka sudah